kenangan saya di Nubia. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa di antara kita. Hingga tiba saatnya aku pun harus pergi, meninggalkanmu sayang, meninggalkanmu sayang. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi di luar sana. Aku tenggelam dalam lautan luka lama. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Alhamdulillah mengakui. Yang memproduksi lagu ini. kamu. Sama-sama. Oke. Okay.